Lihat saja dari jauh kemana tujuanku. Ku tak ingin dengar lagi kata yang penuh mesra. Karena itu semuanya hanya tipu belaka. Cukuplah bagiku cobaan darimu. Hai, tak ku lupa selamanya. Ya Tuhanku, kuatkanlah iman di dalam dada, agar dapat ku merasa hidup tenang bahagia. Cukuplah bagiku coba. Tuhanku, kuatkanlah iman di dalam dada, agar dapat ku merasa hidup tenang bahagia.